Lain dengan Quran kata ayat misalnya, ma asyattuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim. Kowe kok muji setan hebat tuh hebat apa nih? Wong setan ora melok gawe awake dhewe. Lan kula ngerdelok setan kok terus mlebu neraka niku kula gak tertarik pe setan. Lah iya engko dange ngono mletene ngono kok mlebu neraka. Nah dekne pangeran kan dilebokno neraka gak gelem terus pangeran digelut kan. Nyatane dekne tetep mlebu napa? Mulane kula nu sampean sekali-kali ora rasane dadi wong alim sing parek pangeran. Paham nggih? Ora rasane dadi wong alim sing parek. Kula nak ndelok setan diusir ke swarga. Setan diusir ke swarga. Mletene ngono diusir kok kasil. Ya ora iso melakukan perlawanan. Lah iya kok mbok puji-puji. Mana kalau buatan purun istiadah sangkut setan nama-nama setan tu dah hebat diusir ke swarga yo ke pelayu yo raiso balik kepengen uang kabeh sesat yo raiso sukses nopo sesat jadi tingkat kegagalannya setan tu tinggi sekali. Mana kalau aku buatan berarti belas macam ni setan. Mana cara kitab tasawuf itu apa anda takut setan? Mahua setan. Setan tu siapa? Ya dia tu sukang nyesat nongin nengin. Kowe kok nyifati setan ala kuli sayin kodir je. Kotor gara-gara setan itu bisa nyesat nong ini Balam kudangi ngono sesat bersesong ini sesat lu kok darani inna setan ala kulli syai'in qadir. Padahal sing bener Qurane kan inna wa ala kulli syai'in qadir. Artinya setan sendiri tidak sukses kan? Karena gue didarani, tapi bersesong gue gara-gara digoda setan sesat. Oh orang jen catatannya wes ora kalah be catatan, kalah be nabo. Catatan. Mulai Imam Ghazali termasuk kontroversi Imam Ghazali yang dikritik ulama di eranya. Imam Ghazali itu pernah ngarang kitab akhirnya dikritik orang banyak di Ikhya itu menangi beliau pas sugeng dikritik. Ada 6 item yang beliau dikritik habis-habisan oleh ulama seangkatan beliau. Sampai beliau ngarang kitab Al-Imla' fi Iskalat Ikhya itu saya punya kitabnya. Gara-gara dekne bilang saya itu tidak pernah takut sama Su'ul Khotimah. Gak ono Su'ul Khotimah. Wong kan janggal kabeh, wong sak donya wedi Su'ul Khotimah dari Imam Ghazali. Aku blas gak wedi jenenge Su'ul apa? Khotimah. Wah, akhirnya ketika kontroversi dia ini lagi nerang. Orang no Su'ul Khotimah. Sing ono Su'ul Sabiqah. Artinya kita ditulis mati iman tak kafir kan sesuai catatan dulu kan. Jadi saya kira pura ada yang kamu takutkan wis kliwat. Lho iya toh Anda mati kafir itu sesuai catatan dulu apa catatan nanti? Catatan dulu kan. Allah berpikir dulu apa nanti? Dulu kan. Berarti sing ono Su'ul Khotimah apa Su'ul Sabiqah? Su'ul Sabiqah akhirnya ulama dhewe lha yo guyon kok nganti ngono maksudnya guyon kok nganti ngono to kan. Lha guyon kebablas maksudnya guyon kok. Ya akhirnya bener kan memang enggak perlu kan kita takut Su'ul Khotimah. Yang harus takutkan kan Su'ul Sabiqah karena sesuatu itu sudah ya sudah dulu lah. Ma asaba musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Segala yang terjadi nanti kan sudah ditulis di dulu. Mana kalau lah jerawat di, Gus Dinan kok pede, jerawat di Su'ul Khotimah kak, minta wat ini sing wis kliwat. Lah justru kena sing kliwat sing wedi malah enak jek iso dinego. Gus Dinan sak caratan itu enggak bisa dirubah Gus Dinan itu kan jek iso dinego. Dadi ku pentinge jare Imam Ghazali itu pentinge di harapan mergo nak Su'ul Khotimah kira iso nego pas kelar-kelar meh mati. Tapi nak saiki kan jek waras jek sehat kita negosiasi mbek pangeran Gusti catatan sing elek niku ganti sing apik. Wong jinan kuwasa mawon tenang mawon. Itu dah ganggu ketuhanan Anda tak dan berarti tak rubah mawon Gusti. Tetap saged yamhuwahu ma yasau wa isbi. Nah di sini ini terus disebut silaturahim nambahi umur. Wong lomo iku marai ngilangi ghadabal jabbar. Nggih, marai ngilangi dukane napa pangeran. Difahami. Jadi ulama nak guyon kebablas mau jadi nate guyon iku jare ora wedi Su'ul Khotimah. Bareng kritik wong akeh. Mosok sak donya ijma' naon Su'ul Khotimah dene ora wedi Su'ul sebelah dia nerang nongglede orang ono khotimah sing ono apa sabiko kau uang sok ben piyai gue sekadung ditulis di si mana saya gimana saya rasa khawatir ya omar kau sok ben ni gue ono catatan ni lagi milah catatan mati apik tak elek misalnya si curi saya rela kan ono kesempatan misalnya baru kayak ngaji terus pangeran gak mentolo sakit ngaji lho gitu kan hadis sok kan orang sing nekani majelis ilmu iku disepuro. Bahkan malaikat sing drengki ngendikan wonten sing teko ora niat ngaji, iseng mawon. Mulane aku nak ana darani malaikat ra drengki jare sapa ning hadis iku ana malaikat sing usul Gusti inna fihim fulanan. Yang mereka ndak niat ngaji, mok liwat terus ana rame-rame mandek. Terus jare dawuh pangeran, mereka itu la yasqa bihim jalisuhu. Mereka itu orang yang paling saya cintai sehingga wong sing nemplek wae langsung tak sepuro. Wis ora niat ngaji lah, pokoke nemplek wis tak sepuro. Ane ngaji ini negosiasi sabiqah, negosiasi apa? Sabiqah. Kalau man salah katorikon yalta misufi ilman sahala wahu lau torikon apa? ilal jannah. Mulane pentingnya ngaji ngaten iki, suul khotimah itu tidak ada. Karena khotimah yang kamu takutkan nanti hakikatnya sabiqah di masa lalu ning zaman azalil azal. Lah kalau itu sudah merupakan catatan kan enak saged dinegosiasi. Ya wonten ulama sing bantah kodok ora iso dirubah. Lah nek kowe sing ngrubah, ngomong pangeran. Wong karuan ayate yamhuwahu merdomire faile kok apa nak wae ya iso wae. Sing ora iso ra kowe. Lah kecuali nek kowe pengen iso dirubah ben marah terus anti mati ya monggo. Nah, aku keyakinanku Allah sakit nopo ngrubah. Mbon saiki cek wedi suul khotimah mboten. Mboten to? Wedine napa suul sabiqa. Jadi kontroversi mboten kula tok. Jare sapa Imam Ghazali ra kontroversi riyen zaman suge kontroversi. Wong kapundhut sengarang ihya wong sak donya ngaku ihya. Ya wis akhire dadi legenda. Kowe muji ihya ra tau sinau ihya. Kula iso ngritisi ihya tapi sinau khatam. Sampeyan malah ya muji tok tapi ra roh bab apa ya ra roh tema apa ya. Pokoknya Imam Ghazali wonge kondang tapi ra roh kondange ning ndi ora roh. Ya repot sama ngoten nanti udah repot. Paham gitu terus kula suwun tauhid sing diajar karo Kanjeng Nabi ngangge akal tu tanamno. Mergo iku sing nyelametno ila yaumil ya. Mulane kula niku umpama Nabi kok duwe tongkat kula ya ora seneng. Karena nanti umatnya dituntut duwe tongkat kaya Nabi Muhammad. Mulane gojlokane Sayyidina Umar ketika Kanjeng Nabi kapundhut jare Sayyidina Umar, kamu sungguh hebat dak kaya Nabi Musa bawa tongkat. Umpama jenengan go tongkat tu ngel-ngel umat, mergo ngalor kidul kudu go napa? Tongkat jare Sayyidina Umar muji-muji Nabi itu. Lho itu nyata lho iki. Kulo ngrasakno tenan, ini kisah nyata. Ada seorang guyonan ya anekdot. Memang sebetulnya itu anekdot, tapi itu mengganggu, sama-sama mengganggu. Katanya Muhammad tuh kekasih Tuhan. Kenapa dia pas perang Khandaq, perang Uhud kok kalah? Kalau kekasihnya ngapain dibikin kalah? Kanjeng Nabi pas perang Uhud kan kalah. Mung kekasihnya kok dibikin kalah? Dari umat Islam ya rodok dawak wengi ya rodok kacau. Ya. Memang Tuhan punya watak gitu, ngelihat anaknya disalib ya dibiarin. Ya kacau tuh. Artinya itu masuk akal. Kalau sama-sama janggal, logika ini juga janggal kan? Karena membiarkan anaknya. Itu kan terus repot. Akhirnya kan ya bodoh satu-satu kan intinya terus bodoh-bodoh. Lagi ya, itu pentingnya akal. Ya pentingnya apa? Hanya kalau anda janggal Muhammad kekasih diparingi kalah, mestinya ke wong Kristen juga janggal ketika Isa jari anaknya pangeran pas disalib di baro bapak. Ya maksudnya piye toh bapak kok peduli kan ya sama kan kalau menurut pertanyaan. Lalu ini ujung-ujungnya baru kayak akal kan bisa jawab gitu baru kayak apa? Baru kayak. Lalu saya mati Nabi khusuk-khusuk pintu-pintu. Golek duit ya ora iso, paham ya? Golek hujah ya ora iso. Kan nak lono IP loro lho ora iso sak omah yo paham. Mulane kula nu gagah, IP kula nu mondok tengen kula. Dadi gagah kula urip kok gagah. Coba latihan kiai. Mantune kiai mbek IP sungkan, santri mau ngakoni putra mahkota iku musibah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Eling-eling. Jadi keramate akal iku ila yaumil ya. Itu pula yang dipakai para ulama mempertahankan Islam ngantos mengke ila yaumil napa? Ya. Nah, dawuh Sayyidina Ali, saya itu sangat rindu sama ummaluwah, karyawan-karyawannya pangeran. Manhum ya Ali, mereka itu yang menanamkan hujjatullah dan mereka tidak mati sebelum teori hujjatullah ditanamkan sama amsalihi yang sepadan dengan mereka. Ya, dalam hal ini maksudnya ulama. Ya, dalam hal ini maksudnya sinten? Wong kula nate nggih ngaji Asy-Syifa fi ta'rifi huquqil mustofa. Sampeyan saiki tak bedheki. Ketika Anda terlalu khusyuk kados Nabi Isa lah, terlalu khusyuk, gak pernah salah, terlalu sempurna. Ternyata dikultuskan kebablasan sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Karena Isa gak punya anak, gak punya apa? Istri. Gak tahu salah. Kanjeng Nabi, garwane kata, ya duwe anak. Nak dungo kadang ya ora dituruti pangeran, senenge ra karuan. Mergo ketok kawulane. Ketok napa? Lah itu nanti di akhirat, Nabi Muhammad tuh gak digojlok kayak Nabi Isa. Mergo dekne duwe poin-poin sing jelas beda mek pangeran. Muhammad gak mungkin darani pangeran wong dia anak di bojo. Nah Isa gara-gara radi anak bucu sampai disalahfahami jadi pangeran. Mulanya Nabi Isa digojlok oleh pangeran. Anta kultalin nasit takhiduni wa ummiya ilahi ini mintunilah. Sah, kue disembah kue nama kue dewi sing ngajari supaya wong nyembah kue. Wah, bengok-bengok Nabi Isa perkara nih. Nabi Muhammad gak mungkin digojlok pangeran gitu karena beliau punya perilaku-perilaku sing jelas gak khasnya pangeran. Rupane kawin, rupane duwe anak. Paham ya? Artinya tingkat mukhalafatul khawadisnya akan lebih jelas. Paham ya? Lah wong umat Nabi sing khusuk-khusuk luwe seneng wong khusuk. Perkarane gak mangkel wong, jane Lha keliru, Pak. Justru kelebihane Nabi itu gak ada garwa, gak ada. Mergo iku semakin jauh dari dianggap Tuhan. Nah, Isa radhi anak radhi bucu wong e alusan akhire dicipta disangka dadi pangeran. Akibate enjing ben termasuk ditakoki napa a anta qulta linnasi takhizuni wa ummiya ilahaini min dunillah. Ngonang kowe sak sing kepengin disembah dadi pangeran akhire Nabi Isa nggih bingung. Mboten Gusti. Akhire Nabi Isa yo ya cara ora nabi no ya untuk ngendikan sinis. Umpama nggih lak jenengan pirsa jenengan pangeran. Ing kuntu qultuhu faqat alim. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi. Umpama nggih lak jenengan pirsa. Tapi apapun itu Nabi Muhammad gak digojlok pangeran ngono. Mergo sak kultus-kultus umate ning nabi ora bakal darani Nabi Muhammad itu pangeran to anake. Pangeran. Bahkan umate nabi sak donya ku nambahi sifat kanggo nabi al-a'rad al-basyariyah bahwa Muhammad benar-benar punya sisi kemanusiaan. Paham gitu. Terus mulane kena donga kadang ra mandi sing syukur, mergo ketok kawulane. Paham nggih? Mandi ya syukur, gak mandi. Misalnya mandi alhamdulillah Gusti jenengan turuti, nek ra mandi alhamdulillah ketok ra pangerane. Ana kanjeng Nabi donga supaya Abu Thalib Islam, mboten dituruti pangeran. Paham nggih? Donga supaya Wahsy dilaknati pangeran. Sing dituruti malah wasi masuk nopo Islam. Kanjeng Nabi ki seneng mawon, ki tenang mawon. Mergo ngetokno ubudiyah, ngetokno tawakale ning keputusane Allah Subhanahu wa taala. Eling-eling terus kula suwun sampean dadi umat Nabi ku sing seneng mergo logika tauhid saiki wis mapan, bahkan kemapanan ini sampai kanggo wong-wong sing fasik, nggih, kanggo wong-wong sing nopo? Fasik. Wong kula sering diceritani kanca-kanca sing sering numpak kapal pesiar. Ada perjalanan dari Batam ke Singapura. Nggih kanca-kanca kula sing jadi TKI TKI ngoten. Kanca dolanan kula kecilik. Kula niku mboten ate gejene Jumatan blas niku. Tapi wingi niku tukaran dicekel polisi gara-gara nggih kerusuhan teng kapal, lha piye ceritane. Walhasil ketika penumpang banyak tuh ada yang punya ide nggih Jumatan. Walhasil teng kapal itu akhirnya ana Jumatan. Dene ya ora Jumatan. Ana wong kafir mbok Cina mbok tiyang fasik kok gak setuju. Kapale wong akeh kok digo Jumatan. Niku dijotosi mek pengen ora Jumatan. Aku ra Jumatan lah, ana nyek Jumatan gak dadi sing jotosan iku sing ra Jumatan. Mulane pengamat saking Mekah iku bingung, sing melok Maulid ning Indonesia wong tatonan nggih dereng napa Maulid. Jadi bingung ulama-ulama Wahabi wong tatonan kok melok napa Maulid. Saking senenge umat Nabi faseklah suwenenge ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lha kok ora isin kedhewe ra Jumatan kok ora njotosi wong sing nyek Jumatan. Wah anak niku wajib lho Gus, maksudnya ngene iku wajib. Lah riyen kerusuhan teng Pasuruan rumang samu tiang-tiang saleh sing nderek kerusuhan. Yo wong ora salat-salat niku. Jadi ibadah gratis jare nek ana kerusuhan sing ngrugekno non muslim jadi ibadah apa? Gratis. Ana ibadah salat gak kuat cah anak. Bangsa ngene iki kuat ta repot. Iya, itu repot, itu nyata, itu mati Kanjeng Nabi. Khawar itu ngawur, darah ini wong iman itu syarat itu kudu idi. Idi, itu repot, ngger maksiat, gak sido iman maksiat, buatan sido apa? Iman, makanya ela-ela itu mati Kanjeng Nabi, wong khawar. Nabi nak ngenyak ini, kalau aja eling hadis, sohe. Apa sebuti kalau aja eling hadis, ketika Nabi ngelak-ngelak khawar, yamruku naminas sahmi muru kas yamruku naminat bin muru kas sahmi minar romiyah fa aina ma wajadtahum faqtul. Terus Nabi nyifatine napa yuqatiluna ahlal islam wala yuqatiluna ahlal ausan. Ciri utama wong khawarij to wong sing berlebihan sunah rasul senengane ngritik kiai ngritik wong islam tapi ra tau ngritik wong kafir. Dadi sing diutak-utuk sing disalahno padha napa islam tapi ra tau iso nyalahno wong non muslim. Jadi yuqatiluna ahlal awthan, ya ahlal islam tapi wala yuqatiluna ahlal awthan.